Coba Anda bayangkan sebuah skenario mimpi buruk ini sebentar. Mimpi buruk finansial, pastinya. Ah, benar. Anda menabung bertahun-tahun, hasil kerja keras, terus tiba-tiba, ada kesalahan sistem bank, atau Anda pakai aplikasi fintech yang kelihatannya meyakinkan, tapi mendadak aplikasinya hilang dari peredaran, uang Anda menguap begitu saja. Dan biasanya kalau sudah begitu, alasan dari pihak manajemen itu klise. Kayak glitch sistem internal lah, atau semacamnya. Tepat. Narasinya selalu berulang. Anda sebagai nasabah cuma bisa gigit jari, mungkin protes berhari-hari di media sosial, sementara perusahaannya anteng berlindung di balik syarat dan ketentuan yang panjangnya minta ampun. Yang jujur saja, hampir tidak pernah dibaca tuntas oleh siapapun. Iya kan? Nah, untuk Anda yang sering mengikuti dinamika keuangan, cerita kayak gini pasti terdengar sangat klasik. Tapi, hari ini, di sesi bedah informasi kita, ada sebuah pergeseran hukum yang sangat masif. Misi kita hari ini, berdasarkan catatan terbaru yang kita kumpulkan, adalah membedah bagaimana OJK, Otoritas Jasa Keuangan, baru saja dilengkapi dengan satu senjata baru. Senjata yang sangat kuat untuk membela hak Anda di dunia keuangan. Dan ini konteksnya sangat krusial ya. Ini bukan bukan sekedar pembaruan birokrasi biasa yang berujung jadi tumpukan kertas di laci pemerintah. Sama sekali bukan. Kita sedang melihat pergeseran struktural yang besar. Pergeseran dalam cara negara melindungi uang kita, ya? Betul sekali. Selama ini kan ada asimetri resiko. Institusi keuangan raksasa sering menganggap tuntutan hukum dari masyarakat itu cuma cost of doing business, biaya operasional biasa. Tapi dengan aturan baru ini, kalkulasi curang itu berpotensi rusak secara permanen. Menarik. Mari kita bedah ini bersama. Jujur saja, baca dokumen hukum perbankan itu biasanya obat tidur paling manjur buat saya. Tapi yang satu ini, kantuk saya langsung hilang. Karena dampaknya sangat nyata. Pasti. Bintang utama dari sumber kita hari ini adalah POJK, Peraturan OJK Nomor 38 Tahun 2025. Aturan ini baru banget diundangkan dan efektif berlaku mulai 22 Desember 2025. Masih sangat segar. Iya, sangat segar. Intinya begini, aturan ini kasih wewenang ke OJK untuk secara langsung mengajukan gugatan terhadap POJK, perusahaan usaha jasa keuangan yang merugikan konsumen, entah itu bank, asuransi, atau fintech. Yang sangat menarik di sini adalah prinsip utama di balik gugatan ini. Ini bukan sekedar menghukum, tapi mengedepankan kepentingan umum, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Berarti ada pergeseran dinamika kekuatan yang lumayan drastis ya? Jelas, konsumen yang tadinya berjuang sendirian, bayar pengacara sendiri, sekarang punya lembaga negara yang maju sebagai pembela hukum mereka, langsung berhadapan di pengadilan untuk memulihkan kerugian finansial. Disinilah bagian yang sangat menarik dari dokumen ini. Waktu saya baca, saya sampai harus mengulang dua kali. Untuk Anda pendengar kita, catat baik-baik, konsumen bebas dari beban biaya litigasi. Nol rupiah. Nol. Semua biaya dipikul oleh OJK sampai ada putusan pengadilan yang inkrah atau final. Ini kan menghapus rintangan terbesar buat orang biasa. Ini game changer. Kendala utama orang cari keadilan itu bukan kurang bukti, tapi kurang dana. Institusi besar punya pengacara internal, mereka bisa bermanuver, menunda sidang sampai bertahun-tahun. Sampai nasabahnya kehabisan napas dan uang, kan? Tepat. Dengan OJK yang menanggung biayanya, negara pada dasarnya menihilkan beban finansial yang memberatkan masyarakat itu. Tapi tunggu, kalau kita bicara birokrasi negara, dari mana OJK tiba-tiba punya wewenang sekuat ini? Setahu saya, lembaga negara nggak bisa asal masuk pengadilan negeri menggugat perusahaan swasta kalau nggak ada legal standing yang kuat. Analisis yang bagus. Wewenang ini nggak turun dari langit lewat POJK 38 saja. POJK ini ibarat petunjuk teknis. Dasar hukum utamanya atau akar kekuatannya itu dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. UUPPSK itu ya? UUP2SK ini yang mengubah UU OJK yang lama. Undang-undang baru ini menyuntikkan legal standing yang sangat kokoh. Jadi ancaman OJK bukan cuma surat teguran administratif lagi. Tapi wewenang hukum yang nyata di meja hijau. Persis. Nah, dari catatan kita, wewenang intervensi hukum ini terbagi jadi dua tindakan utama. Yang pertama itu gugatan pemulihan kerugian. Ini pada dasarnya gugatan perdata langsung ke POJK supaya mereka mengembalikan kerugian material nasabah, betul? Betul. Dan yang kedua ini menurut saya punya dampak pencegahan yang masif adalah tindakan penghentian. Tindakan penghentian. Maksudnya, menyetop operasi sebelum kerugiannya membesar. Tepat. OJK punya wewenang meminta pengadilan mengeluarkan perintah untuk menghentikan aktivitas atau pemasaran produk tertentu, terutama kalau terindikasi akan memicu kerugian massal. Jadi nggak perlu nunggu bom waktu meledak dan korban berjatuhan dulu. Wah, ini luar biasa. Jadi, apa arti dari semua ini buat realitas kita sekarang? Kita hidup di era digital, layanan keuangan online dan fintech makin menjamur. Dan resiko penipuan juga melonjak tajam, kan? Sangat tajam. Entah itu penipuan, error sistem, atau praktek yang sekadar nggak etis, semuanya meningkat. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, POJK 38 ini nggak berdiri sendiri. Kita harus melihat aturan pendukungnya, yaitu POJK nomor 22 tahun 2023. Ah, aturan tentang perlindungan konsumen. Benar, aturan itu memperkuat 7 prinsip utama, termasuk transparansi informasi, perlakuan yang adil, dan yang paling sering dikeluhkan masyarakat, penanganan pengaduan yang efektif. Nggak ada lagi tuh nasabah yang dipingpong sama customer service robotik tanpa solusi yang jelas. Persis. Jadi dengan kombinasi POJK 22 dan wewenang baru di POJK 38 ini, OJK bisa menindak tegas lembaga yang etikanya buruk. Mari, kita pakai contoh kasus spesifik supaya lebih kebayang. Di sumber kita ada satu kasus yang sering dijadikan referensi. Kasusnya nasabah BPRS HIKMCI. Ya, Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Itu contoh kasus yang sangat valid. Di kasus itu, banyak nasabah yang rata-rata pelaku usaha kecil mendadak nggak bisa tarik dana mereka. Ada indikasi fraud internal. Mereka protes, mediasi, tapi uangnya nyangkut tanpa kepastian. Di masa lalu, ini proses yang sangat berdarah-darah buat nasabah. Sangat berliku. Dulu OJK cuma bisa kasih sanksi administratif atau mentoknya cabut izin usaha. Tapi cabut izin kan nggak bikin uang nasabah langsung cair hari itu juga. Iya bang, masuk likuidasi. Aset dilelang, bisa bertahun-tahun. Padahal nasabahnya butuh uang hari itu juga buat makan atau modal usaha. Kalau nggak sabar, mereka harus patungan bayar pengacara untuk menggugat. Udah jatuh tertimpa tangga. Nah, bayangkan dengan tameng baru kita ini, dengan POJK 38 tahun 2025, skenarionya berubah drastis. OJK bisa langsung masuk. Betul. OJK mendaftarkan gugatan ke pengadilan mewakili nasabah. Tim hukum OJK yang maju pakai data audit mereka. Dan gratis buat nasabahnya. Prosesnya jadi jauh lebih cepat, adil, dan yang pasti memberikan kepastian hukum bagi para korban. Tepat sekali. Berarti hakim juga ngeliatnya beda ya. Yang maju bukan lagi warga biasa yang awam hukum, tapi institusi pengawas keuangan negara. Pasti. Peluang menangnya jauh lebih besar. Pada akhirnya, kalau kita bedah semua aturan hukum yang kering ini, semuanya bermuara pada satu hal fundamental. Apa itu? Kepercayaan. Sektor keuangan itu beroperasi pakai bahan bakar kepercayaan masyarakat. OJK sedang membangun fondasi agar kita bisa bertransaksi dengan tenang, memastikan lembaga keuangan bertanggung jawab penuh atas layanan yang mereka jual. Lindungi diri Anda mulai sekarang. Ini pesan yang sangat jelas dari sumber kita. Kalau Anda melihat ada praktik yang mencurigakan, klausul yang manipulatif, atau Anda jadi korban, segera laporkan ke OJK. Karena sekarang mereka adalah garda terdepan melawan praktik curang dengan amunisi penuh. Setuju. Dan ini memunculkan pertanyaan penting untuk kita numkan bersama. Silahkan. Jika kini masyarakat punya pelindung negara yang menanggung seluruh biaya litigasi untuk melawan kerugian secara gratis, apakah ini akan membuat institusi keuangan raksasa sekalipun menjadi takut? Takut dan sangat berhati-hati sebelum rilis produk ya. Tepat. Mengingat lawan mereka di meja hijau kini bukan lagi individu yang kehabisan dana, melainkan negara itu sendiri. Ataukah, dan ini sisi positifnya, ini justru akan memicu standar baru dalam pelayanan finansial yang nyaris tanpa cacat. Silahkan Anda renungkan. Sebuah pemikiran penutup yang sangat menggugah. Apakah industri akan jadi konservatif atau justru makin sempurna layanannya? Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk bergabung dalam diskusi kita hari ini. Semoga wawasan baru yang kita bedah tadi memberi Anda keberanian lebih untuk menavigasi dunia keuangan. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya, dan tetaplah jadi konsumen yang kritis.